Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ketujuh dari kitab Tahajjud. Dan pada bab yang ketujuh dari kitab At-Tahajjud, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab man nama inda sahar, bab seseorang yang tidur di waktu sahur, di waktu menjelang sholat subuh. Dan yang dimaksud ini di sini adalah apa yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tidur di awal malam, kemudian di pertengahan malam, terutama sepertiga malam terakhir, beliau bangun melakukan qiyamul lail, tahajud. Kemudian setelah selesai tahajudnya, seperti disebutkan Aisyah, kalau beliau mendapatkan istrinya dalam keadaan terjaga, terkadang berbincang-bincang, dan kalau mendapatkan isinya dalam keadaan tidur, maka beliau berbaring tidur sampai datang waktu subuh. Dan di antara hikmah istirahat setelah sholat tahajud sebelum sholat subuh, itu seorang bisa melakukan sholat subuh dengan nasyat, dengan giat, segar, tidak ngantuk dan tidak lelah. Begitu pula setelah sholat subuh bisa dilanjutkan dengan adhkar dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kita akan baca hadis yang pertama dalam bab yang ketujuh. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah. Ali ibn Abdillah al-Madini. Qala haddathana Sufyan. Ali ibn Abdillah al-Sufyan. So dipastikan Sufyan Ibn Uyayna. Dan Sufyan Ibn Uyayna athbatun nas fi Amr Ibn Dinar. Beliau mulazama dengan Amr Ibn Dinar selama 20 tahun. Qala haddathana Amr Ibn Dinar anna Amr Ibn Aus akhbara anna Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radiyallahu ta'ala anhum akhbara أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا ويصوم يوما ويفطر يوما. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan di riwayat yang lain dan juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat-kalimat tersebut. Sebabnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbir anna Abdullah bin Amr bin al-As qala wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishd. Abdullah bin Amr bin al-As pernah bersumpah, karena demi Allah aku akan selalu berpuasa di waktu siang dan melakukan sholat di waktu malam selama aku hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin al-As, beliau menegurnya dan mengatakan anta ladhi quta kada wa kada, wahai Abdullah, apa kamu yang mengatakan begini dan begini? Itu bersumpah untuk selalu siam di waktu siang dan qiyam salat di waktu malam. Maka Abdullah mengatakan qad qutuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah, saya telah mengatakan perkataan tersebut. Maka Nabi mengatakan fa innaka la tutiqu dhalik. Fasum min ash-shahri 3 ayyam. Fa innal hasanata bi 'ashri amthaliha. Wa dhalika mithlu siyam ad-dahr. Kata Nabi, wahai Abdullah, engkau tidak akan mampu melakukan tersebut. Maknanya, kalau 1-2 hari, atau 1-2 bulan, atau 1-2 tahun, mungkin masih bisa seorang berpuasa setiap harinya, siyamud dahr. Akan tetapi, terkadang seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abdullah di hadis yang lainnya, la'allaka satatulu bika umr. Mungkin wahai Abdullah engkau diberi umur yang panjang. Dan kekuatan manusia tentunya semakin tua, kekuatannya semakin lemah. Tidak seperti ketika dalam keadaan muda. Ketika dalam masa kuat, 30, 40, 50, mungkin dia bisa saum dengan kuat. Tapi setelah itu kekuatannya akan berkurang. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Dari sini kata Nabi, engkau tidak akan mampu dengan hal tersebut, wahai Abdullah. Maka saumlah di setiap bulannya 3 hari. Karena kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kamu berpuasa 3 hari setiap bulannya, seakan-akan kamu puasa selama hidupmu. Maka belum mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku afdala min dhalik. Wahai Rasulullah, saya mampu untuk lebih dari itu. Maka dia mengatakan fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu berpuasalah 1 hari dan berbukalah selanjutnya 2 hari. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan ya Rasulullah, inni utiku afdal min dhalik. Wahai Rasulullah, saya masih mampu lebih dari itu. Maka dia mengatakan fasum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah 1 hari dan berbukalah hari setelahnya. Fa innahu afdalu siyam wa innahu siyamu Dawud. Karena demikian adalah puasa yang paling afdal dan itulah puasanya Nabi Dawud. Dan sini Nabi mengatakan ahabu shalah ilallahi shalatu Dawud alaihi salatu wassalam wa abu siyam ilallahi siyamu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud. Dan akan sebutkan bagaimana salatnya Nabi Dawud. Dan siam yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah siamnya Nabi Dawud. Dan juga akan disebutkan bagaimana siamnya Nabi Dawud. Wa kana yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Salatnya Nabi Dawud di waktu malam adalah beliau tidur setengah malam dan bangun setelahnya sepertiga malam, kemudian tidur seperenam malam terakhirnya. Ini merupakan afdhalus shalah. Adapun saum Nabi Dawud adalah yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan ini pun afdhalus siyam. Seafdhal-afdhalnya siyam. Dan dari sini kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang bagaimana hirs Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma al-ibadah. Bagaimana semangatnya Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma dalam melakukan ibadah. Baik itu salat, salat malam, begitu pula siang. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, riwayat yang lain, bahwasanya beliau yakhtimul Quran fi kulli yawm. Tadinya mengkhatamkan Quran di setiap harinya. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga sebagian ulama kita Syaukani rahimahullah taala menjuluki Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dengan abidus sahabah, ahli ibadahnya dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga di hadis yang sama kita bisa ambil faedah tentang bagaimana mahabbatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Al-mahabbah lil khair, itu mengandung kebaikan untuk para sahabatnya. Dan di sini terutama kecintaan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau mengetahui bahasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma beribadah dengan sangat luar biasa, dan beliau mengetahui bahasanya itu tidak akan bisa dawam kalau seperti itu, dan juga beliau mengingatkan bahasanya sepertinya akan diberi umur yang panjang, maka Nabi memberikan nasihat dengan nasihat yang terbaik. Dan di antara tanda kecintaan seseorang kepada saudaranya itu adalah nasihat. Ketika memberikan nasihat kepada saudaranya, itu tanda yang paling nampak. Berbeda kalau orang membenci saudaranya atau tidak peduli dengan saudaranya. Biasanya ketika melihat sesuatu kebaikan yang mungkin bisa dilakukan oleh saudaranya, atau melihat kejelekan yang khawatir menimpa saudaranya, kalau seorang membencinya atau tidak peduli, biasanya tidak peduli dengan saudaranya. Sekali lagi, alamatul mahabbah, tanda kecintaan yang paling nampak adalah an-nasihah. Dan an-nasihah maknanya isolul khair ila ghair, berusaha menyampaikan kebaikan kepada yang lainnya. Dan Nabi tunjukkan kepada Abdullah bin Amr al-As yang terbaik untuknya. Ditunjukkan bagaimana hendaknya siam yang terbaik, bagaimana sholat yang terbaik. Itu ada yang lainnya, bagaimana qiraah Quran yang terbaik. Dan juga di sini kita bisa ambil faedah yang lainnya, yaitu tentang perlunya siasah. Seorang menyiasati, yaitu mengatur kehidupannya. Ada waktu untuk ibadah, tentunya kita beribadah semaksimal mungkin, tapi harus sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau tidak akan terputus. Kalau kita memaksakan, sekalipun mungkin bisa seperti tadi, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun bisa, tapi kalau dipaksakan itu pasti mumbat, pasti terputus, pasti terputus. Sedangkan Nabi mengatakan ahabul amal ilallah madawam alaih sahibu. Itu adwamu. Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan dengan dawam terus menerus. Wa inqal. Sekalipun amal sebut sedikit. Maka hendaknya masing-masing kita melihat kemampuannya dalam semua bentuk ibadah. Dalam soal siam, kalau mampunya siam Dawud, tentunya fabiha wa ni'ma. Itu yang terbaik. Itu abdalu asyam. Jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Dan mungkin saja itu merupakan sebab untuknya masuk ke dalam sorga. Karena di sorga ada namanya babur raya, pintu yang khusus dimasuk oleh ahlus siam. Akan tetapi seandainya tidak mampu, maka melihat saum yang lainnya. Saum Yaumul Itsnain wal Khamis, yang Nabi SAW senantiasa menjaganya. Dan kalau tidak minimal shaum thalathati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, ini shaum yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan juga di sini kepada Abdullah bin Amr al-As. Karena shaum 3 hari setiap bulannya itu adalah qasiyamid dahr, seperti berpuasa sepanjang hidupnya, dan sebabnya dikarenakan al-hasanah bi asri amsalih, kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau setiap bulannya berpuasa 3 hari dikali 10 berarti 30 hari, seperti berpuasa setiap harinya. Begitu pula dalam ibadah sholat, kita lihat kemampuan kita dan kita atur, dan sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan dawam, dengan dawam. Karena melakukan amalan sesuai dengan kemampuan dan dengan mahabbah itu sebab seorang bisa dawam melakukannya. Berbeda kalau takaluf, kalau dipaksakan itu biasanya mumbat, terpotong, terputus di tengah jalan. Kemudian hadis lainnya qala rahimahullah taala haddatsani Abdan wa Abdullah bin Utsman ibn Jabalah qala akhbarani abi an Syu'bah an Ash'ath Ash'ath ibn Abi Sya'tha qala sami'tu abi qala sami'tu Masruqa qala sa'atu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ayyul amali kana ahabba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ad-da'im qultu mata kana yaqum qalat yaqumu idza sami'a as-sarikh qala hadatha muhammad bin sallam qala akhbarana abu al-ahwas an al-ash'ath qala idza sami'a as-sarikh qama fa shalla. Dari Masruq Ibn Ajdar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, amalan apa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan ad-da'im. Amal yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-da'im, yang dilakukan dengan terus menerus. Dan sama di hadis yang lainnya, Aisyah menukil dari Nabi SAW bahwasanya Nabi mengatakan ahabul a'mal ilallah mada wa ma'alih sahibuh wa inqal. Amal yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dilakukan dengan terus menerus, sekalipun amalan tersebut sedikit. Sekali lagi, ini perkara yang penting kita pegang dalam segala perkara. Hendaknya kita berusaha untuk menjaga amalan kita. Dan di antara sebab seorang bisa dawam adalah beramal sesuai dengan kemampuan tanpa takaluf. Kemudian Masruq bertanya kembali, mata kana yaqum wa yumul minin, kapan Nabi sallam kalau di waktu malam beliau bangun? Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan yaqumu idza sami'a sarih. Nabi bangun di waktu malam kalau mendengar suara ayam berkokok. Dan biasanya suara ayam berkokok itu di pertengahan malam, terutama sepertiga malam terakhir. Dan itu merupakan waktu yang paling afdol bagi seorang untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendengar sharih suara ayam jantan berkokok di waktu malam, qama fa shalla. Beliau bangun dan melakukan salat. Qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad qala dzakara abi an Abi Salamah Aisyah radhiyallahu anha qalat ma alfahu sahad indi illa na'ima. Tani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syahidnya. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur di rumahku, tidaklah datang waktu sahur, melainkan beliau dalam keadaan tidur. Itu istirahat setelah melakukan qiyamul lail. Sekali lagi, ini sangat berfaedah untuk bisa mengamalkan amalan setelahnya dengan nasyar. Selama qiyamul lail, apalagi Nabi SAW qiyamul lail dengan sangat lama sekali, menjelang subuh beliau beristirahat. Sehingga saat subuh tidak nampak beliau lelah dari melakukan qiyamul lail. Ini hadis Abdullah bin Amr al-As dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi dari sini kita bisa mengambil faedah tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-daim ma dawam ali sahibu. Amalan yang dilakukan dengan dawam. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita para thalabatul ilm. Thalabul ilm yang paling bagus, yang paling baik, yang paling afdal adalah thalabul ilm ala dawam, yang terus-menerus. Dan kita menyaksikan dan menyaksikan kenyataannya. Seorang talib yang istiqomah dalam talabnya dan terus, walaupun mungkin di sisi kecerdasan tidak memiliki kelebihan dari yang lainnya. Di sisi pemahaman rata-rata dengan yang lainnya. Tapi ketika dawam, terlihat hasilnya. Terlihat hasilnya. Nah, ini dorongan baik kita. Jangan putus asa dalam belajar. Belajar dan terus belajar. Kalau kita berijtihad dan terus, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat hasil belajar kita. Begitu dalam beribadah, dalam kita menjaga amalan kita sehingga bisa dilakukan dengan dawam, dan diantara kuncinya beramal sesuai dengan kemampuan kita, dan hendaknya kita pandai-pandai mengatur waktu kita dengan baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.